Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan bab salatul jamaah dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang terakhir yang kita baca, hadis dari Anas bin Malik. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai perwakilan beliau di Madinah ketika beliau safar, ya, ditugasi untuk mengimami sholat dan juga mengurus urusan Madinah dalam keadaan beliau a'ma, buta. Ini menunjukkan bermakmum kepada imam yang buta itu sah, boleh. Bolehnya orang yang buta untuk menjadi imam. Nah, baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Hadis 422 atau mungkin dengan nomor yang lainnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Ibni Umar qala, dari Abdullah bin Umar beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah, sallu, salatlah. Maknanya salatkan. Salatkan, yakni salat jenazah, ya, terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya jika ada seorang muslim meninggal yang dia zahirnya muslim mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka salatkan dia ketika mati. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang muslim. Rawahu Dawrakutni bi isnadin dhaifin. Riwayat Dawrakutni dengan sanad yang dhaif, hadisnya dhaif. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Hadis ini dhaif, ya. Tapi kandungan hadis ini seperti yang disebutkan dalam kutubil aqaid, dalam kitab-kitab akidah, ya. Selama orang yang meninggal itu lahirnya muslim, tidak batal keislamannya, ya, tidak batal keislamannya dengan murtad atau yang semisalnya, maka ketika dia meninggal kita mensolatinya, ya, mensolatkan jenazah muslim meskipun dia meninggalnya dalam keadaan menjalankan had hukuman, misalnya zina, dia meninggal dengan cara dirajam, maka disolatkan. Nanti akan lebih dalam ketika kita membahas tentang sholatul jenazah. Di mana juga disebutkan orang yang meninggal karena bunuh diri, maka tetap disolatkan karena dia sebagai seorang muslim. Ya. Selama dia seorang muslim, zahirnya dia muslim, taib, maka disolatkan. Kemudian juga solat di belakang penguasa yang fasik, penguasa yang menjalankan perbuatan maksiat, selama belum keluar dari Islam, selama tidak kafir, maka sholat di belakangnya. Sehingga di sini disebutkan wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maksudnya sholatlah di belakang imam yang muslim meskipun dia berbuat maksiat. Meskipun dia berbuat maksiat. Baik. Selama kemaksiatannya tidak menjadikan dia kafir, ya, maka sholat di belakangnya. Para sahabat sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, gubernur yang dolim. Ya. Baik. Karena kalau kemudian sampai meninggalkan dan tidak mau sholat di belakang penguasa yang fasik dalam keadaan masih muslim, ya, ini mudaratnya lebih besar. Baik. Nanti ketika kita membahas tentang sholatul jenazah, ya, disebutkan di situ, dibawakan riwayat di situ tentang perempuan Ghamidiyah yang dirajam kalau berkana berzina, ya. Dan disebutkan di situ para sahabat mensolatinya, ya. Para sahabat mensolatinya, mensolati jenazah seorang muslim, muslimah. Demikian pula juga dibawakan nanti di dalam bab salatul jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan kepada beliau seorang yang bunuh diri, ya. Dan beliau tidak mensolatkan, tetapi beliau minta para sahabat untuk mensolatkannya. Baik. Sehingga hadis ini dhaif, ya, tapi yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah, ya. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Sarhus Sunnahnya. Baik. Juga kitab-kitab akidah yang lainnya. Selama yang meninggal itu seorang muslim, maka tetap disolatkan meskipun dia berbuat kemaksiatan, ya, selama muslim belum keluar dari keislamannya. Tetapi para tokoh-tokoh, baik, ini tidak mensolatkannya sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang yang hidup bahwa saya perbuatan ini dosa besar, ya, sehingga para tokoh-tokoh masyarakat tidak ikut mensolatkannya. Baik, demikian pula sholat di belakang imam yang masih muslim dan belum kafir. Qala rahimahullah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ata ahadukum as-salata, jika salah seorang kalian mendatangi salat, salatul jamaah, wal imamu ala halin, dan imam dalam sebuah keadaan, yakni apakah itu ruku atau sujud atau i'tidal, fal yasna kama yasna imam, maka perbuatlah sebagaimana yang diperbuat imam, yakni ikuti, ya, ikuti imamnya. Jika imamnya rukuk, kita datang, ya langsung kita rukuk takbiratul ihram, kemudian rukuk. Jika imamnya iktidal, kita masuk ke jamaah, ya kita takbiratul ihram, kemudian iktidal, demikian seterusnya. Tidak menunggu imam ketika berdiri di rokat selanjutnya. Ya. Baik. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif hadisnya. Tapi disebutkan sahih, ya. Hadisnya sahih. Baik. Karena ada beberapa syawahid. Nah, hadisnya sahih. Baik, dan juga hadis yang kita lewati kemarin, ya. Baik. Nah, ini menunjukkan ketika seorang datang ke sebuah jamaah dan dia menjumpai imam dalam keadaan apapun, maka dia masuk mengikuti imam, ya, masuk mengikuti imam. Baik. Tidak sebagaimana yang kita melihat sebagian kaum muslimin, ya. Ketika mereka menunggu imam naik ke rokat berikutnya, jadi nunggu imam ke rokat yang kedua, misalnya kalau dia datang posisi imamnya rukuk atau sujud, baik. Tapi naam makmum mengikuti gerakan-gerakan imam dalam keadaan apapun, ya, tidak menunggu imam naik ke rakaat berikutnya. Baik. Ini ikhwan fil din a'azani wa a'azakumullah. Alafu. Pernapasnya dari mulut, hidungnya buntu. Saya pernah mendengar darasnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Darasnya Syekh Albani rahimahullah. Suara beliau tidak sebagaimana biasanya. Kajian-kajian beliau saya sering ikuti di rekaman-rekaman Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah Huda wan Nur. Kemudian darasnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membahas Bulughul Maram. dan yang lainnya. Nah, ada sebuah rekaman itu yang suara beliau tidak sebagaimana biasanya. Bukan karena kualitas rekamannya ketika itu jelek, bukan karena rekamannya ketika itu dalam keadaan jauh tempatnya, tidak. Beliau dalam keadaan sakit. Nah, beliau dalam keadaan sakit, dan itu tidak mensurutkan beliau untuk tetap mengisi dars, ya, dengan suara serak, dengan suara batu, ya, tidak dihentikan darsnya. Baik, itu contoh dari a'immah, a'immatus salaf. Naam. Selama masih bisa bersuara, ya, dilanjutkan darsnya. Baik. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Selesai. Naam. Pembahasan tentang jamaah dan ahkamnya. Baik. Dari bab ini disebutkan kemarin tentang keutamaan sholatul jamaah dan besarnya pahala untuk sholatul jamaah. Nah, dan juga disebutkan larangan bagi laki-laki untuk bermakmum kepada perempuan. Baik. Dan juga beberapa poin-poin yang telah kita lewati. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bab salatil musafir wal marid, bab salatnya orang yang safar dan orang yang sakit. Baik. Para fuqaha memasukkan pembahasan ini biasanya dalam salatu ahli a'dzar. Salatnya orang-orang yang memiliki udzur, ya. Salatnya orang-orang yang memiliki udzur. Dibahas di situ salat ahli a'dzar itu ada tiga udzur. Yang salatnya nanti tidak sesuai dengan sifat salat yang biasanya. Yang pertama sholat musafir, ini yang kita bahas, ya. Sholatnya berbeda dengan sholat orang yang biasanya. Yang kedua, sholatnya orang yang sakit, sholatnya berbeda hukumnya dengan orang yang biasa. Yang ketiga, sholatnya orang yang dalam keadaan genting, ya. Disebut sholatul khauf, ketika perang, ya. Dia nanti akan dibawakan hadis-hadisnya bagaimana cara sholat ketika dalam keadaan genting. Ini berbeda dengan sifat sholat yang biasanya. Baik. Sholat musafir wal marid. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, awalu ma furidati sholatu rak'atain, pertama kali sholat yang diwajibkan itu dua rakaat. Wa uqirat sholatu safari, kemudian ditetapkan untuk sholat safar tetap dua rakaat. Watimmat sholatul hadhari, dan disempurnakan untuk sholat hadir, sholat bukan musafir, 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sholat fardu, ya. Pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik. Sebelum hijrah, ya. Sebelum hijrah, beliau masih di Makkah. Ketika Mi'raj naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi, ya, diwajibkan sholat kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan keistimewaan sholat. Dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah naik di tempat yang paling tinggi dan langsung berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Min ghairi wasitatil Jibril, tanpa perantara malaikat Jibril, ya. Kalau kewajiban yang lainnya itu lewat perantara malaikat Jibril, tapi sholat tidak. Ini menunjukkan besarnya kedudukan sholat. Ketika peristiwa Al-Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sehari semalam 50 kali. Ya. 50 kali sehari semalam. Kemudian ketika Rasulullah turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam dan terjadi perbincangan di situ, menurut saran Nabi Musa alaihi salam, hendaknya Rasulullah minta keringanan kepada Allah karena enggak akan kuat, ya. Umatnya Nabi Musa itu umat yang kuat. Nah, dan umatnya Rasulullah itu umat yang lemah. Kalau sholatnya 50 kali itu tidak akan kuat. Nah, kemudian Rasulullah SAW kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meminta untuk diringatkan sampai menjadi 5 waktu sholat, ya. Sampai menjadi 5 kali sholat. Baik. Dan keistimewaannya ini, 5 waktu sholat yang asal 50, ya, dengan perbuatan yang jauh beda antara 50 dengan 5, tapi dengan pahala yang sama. Ya. 5 waktu sholat yang dikerjakan sekarang ini pahalanya seperti kalau mengerjakan 50 kali sholat. Nah, di pahalanya tetap, yang dikurangi hanya perbuatannya, ya. Tapi pahalanya tetap mendapatkan sebagaimana orang sholat 50 karena dikalikan 10. Baik. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian sholat-sholat itu ditambah, ya, ditambah sholat itu. Yang asalnya sholat itu dari dulu 2 rakaat. Ketika di Makkah sholatnya itu 2 rakaat, semua sholat, waktu sholat 2 rakaat. Nah, kemudian ditambah menjadi 4 rakaat, duhur, asar, isya, ya. Baik. Dan di sini disebutkan wa uqirat sholatu safar, sholat safar tetap 2 rakaat. Kemudian sholat orang yang hadir, orang yang mukim, ditambah menjadi 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Ya. Sehingga dari hadis ini ada yang berpendapat musafir itu sholatnya sunnahnya dan dikosor. Ya memang aslinya 2 rakaat. Ya. Bukan 4 menjadi 2. Tidak. Memang aslinya itu 2 rakaat. Karena ukirat. Karena hukum asalnya pertama kali sholat itu cuma 2 rakaat. Ya, musafir aslinya memang 2 rakaat bukan di qasar. Ya. Baik. Ini ikhwan fil din a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga sholatnya musafir itu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Baik. Bagi yang sholatnya rubaiyah Bagi yang sholatnya 4 rakaat. Nah, baik, ikhwani fi din azadi wa azakumullah. Di dalam Walil Bukhari, di dalam riwayatnya Imam Bukhari, summa hajaro, kemudian beliau hijrah. Fafuridat arba'an, dan diwajibkan 4 rakaat. Wa qirrat salatu safari alal awal, dan salat safar itu ditetapkan sebagaimana yang terdahulu, ya, tetap 2 rakaat. Zada Ahmad illal maghrib, dalam riwayatnya Imam Ahmad ada tambahan kecuali sholat maghrib. Fa'innaha witrun nahar, sholat maghrib itu sebagai witirnya siang, ya, 3 rakaat sebagai witirnya siang. Wa illa subha, demikian pula kecuali sholat subuh. Fa'innaha tutawwalu fiha al-kiro'ah, karena dipanjangkan dalam sholat subuh itu bacaannya. Baik, hadisnya sahih, ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat musafir itu qasar, ya. Sholatnya musafir itu qasar. Sholat-sholat yang rubaiyah, sholat-sholat yang 4 rakaat, baik, dikecualikan sholat maghrib, karena dia sholat witirnya siang, ya, sholat witirnya siang, dan juga sholat subuh, karena sholat subuh itu sunnahnya dipanjangkan bacaannya. Ya, dipanjangkan bacaannya. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fil din azani wa azakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat itu ada 2 marhalah. Yang pertama, marhalah ketika di Mekah, dia sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat semuanya. Ya. Yang kedua, marhalah ketika di Madinah setelah hijrah, dia ditambah 4 rakaat. Ya, 4 rakaat, 4 rakaat kecuali subuh, taib, dan juga maghrib. Taib. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatus al-qasar fis safar. Disyariatkan untuk qasar ketika safar. Disyaratkan untuk qasar ketika safar. Dan kita menggunakan bahasa disyariatkan, ya. Karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum qasar bagi musafir. Ada yang menyatakan wajib, ya. Ini diantaranya pendapatnya Hanafiyah. Baik. Ada yang berpendapat sunnah. Ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur. Sunnah. Dia apa? Rukhsah. Ini taib. Ada yang berpendapat afdal, ya, sholat qasar itu afdal, ya. Nah, jika dia apa disempurnakan, tidak apa-apa, ya. Dan ini ikhtilaf para ulama. Baik. Ikhwani fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Abu Hanifah kemudian Zahiriyah menyatakan wajib. Nah, wajib bagi musafir untuk qasar. Baik. Berdalil dengan hadis ini. Ya, berdalil dengan hadis ini. Awwalu ma furidat as-salatu raka'ataini wa qirat salatu safar furidat, diwajibkan. Ya, diwajibkan. Berarti di situ salat jamu safir wajib dua rakaat. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah. Baik. Dan juga berdalil ketika Utsman bin Affan sholat di Mina ketika haji, ya, beliau sholatnya sempurna 4 rakaat. Beliau sholatnya sempurna 4 rakaat. Rasulullah ketika haji beliau qasar. Ketika Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sholatnya qasar. Ketika Umar bin Khattab sholatnya qasar. Tapi ketika khalifahnya Utsman bin Affan di Mina, beliau sholat 4 rakaat. Ini yang dijadikan dalil. Baik, karena ketika disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, baik, ketika beliau mendengar Utsman bin Affan kok sholat tamam, padahal keadaan beliau musafir, kok sholat 4 rakaat, Ibnu Mas'ud langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sebagai pengingkaran kepada perbuatan Utsman bin Affan. Sehingga ini menunjukkan sholatnya musafir itu wajib qasar, ya, karena Ibnu Mas'ud menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik. Dan tidak disebutkan, tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika safar salat sempurna 4 rakaat. Ya, salat sempurna 4 rakaat. Baik. Khairuddin azadi wa azakumullah. Ya. Ini apa di antara pendapat yang menyatakan wajib. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau membahas di dalam Zadul Ma'ad. Kenapa Utsman bin Affan itu kok salat 4 rakaat? Ya. Padahal Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu sholatnya 2 rakaat. Kenapa beliau kok sholatnya 4 rakaat? Kemudian beliau sebutkan karena Utsman bin Affan mempunyai istri di Mina. Ya. Utsman bin Affan memiliki istri di Mina, sehingga diambil istinbat di situ. Ketika seorang itu memiliki istri, keluarga di sebuah tempat, maka sholatnya dia tamam 4 rakaat. Ya. Dia tinggalnya di sebuah daerah misalnya. Dia safar di sebuah tempat yang dia punya keluarga di situ. Di situ ada istrinya di situ, ya. Maka dia sholatnya sempurna, tidak dianggap musafir. Ya. Misalnya dia punya istri di Jogja, dia tinggalnya di Surabaya. Ketika dia pergi ke sana, maka sholatnya sempurna 4 rakaat. Baik, ini diambil hukum dan ketika riwayatnya Utsman bin Affan yang sholat mengimami 4 rakaat di Mina. Baik. karena beliau punya keluarga di situ. Ini ikhwan fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian pendapat yang lainnya, pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan juga pendapatnya Ibnu Qayyim, bahwasanya sholat qasar bagi musafir itu tidak wajib, ya, baik, tidak wajib, tapi afdol, ya, dia sholat dua rakaat qasarnya. Naam. Ini ikhwan fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita disunahkan untuk sholat subuh itu panjang bacaannya. Disunahkan untuk sholat subuh baik panjang bacaannya. Karena dia ditetapkan dua rakaat, tidak ditambah. Baik. Nah, ini ikhwan fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha. Ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaksuru fis safari wa yutimmu. Dari Aisyah beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengqasar salatnya ketika safar, wa yutimmu, dan pernah pula tamam 4 rakaat. Wa yasumu wa yuftiru. Beliau pernah puasa ketika safar, pernah pula tidak puasa. Rawahu Dharqutni wa rawatu thiqatun illa annahu ma'lulun. Baik. Hadisnya dhaif atau bahkan maudhu, ya, sampai Ibnu Dhabi yang menyatakan makdhub, idusta. Baik. Tidak disebutkan dalam satu riwayat pun yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar itu sholat sempurna, ya, beliau sholatnya qasar. Baik, jadi hadisnya dhaif. Kalau beliau puasa, pernah. Beliau pernah puasa dalam keadaan safar, ya. Beliau pernah pula tidak puasa ketika safar. Tapi untuk masalah sholat, dhaif, tidak pernah beliau sholatnya sempurna ketika safar. Hadisnya mengunduk, hadisnya palsu. Wal mahfud an Aisyah bin fi'liha, dan yang mahfud yang benar itu ini dari perbuatannya Aisyah, ya, bukan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat innahu la yasukku alayya. Alasannya Aisyah, tidak berat bagiku, yakni untuk sholat sempurna, tidak berat bagiku. Akhrajahu al-Baihaqi, hadisnya sahih. Baik. Aisyah pernah sholat 4 rakaat ketika safar. Baik. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa kau gak sholat 2 rakaat? Ya, kata beliau, aku masih kuat untuk sholat 4 rakaat. Ya, baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ini dari perbuatannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dari sinilah kemudian sebagian para ulama menyatakan bagi musafir thayyib tidak wajib untuk sholat qasar. Ya, tidak wajib untuk sholat qasar. Thayyib. Tapi afdal, ya, afdal untuk sholat qasar. Thayyib. Ikhwan fil din a'azzani wa a'azzakumullah. Pembahasan masalah sholat safar itu banyak ikhtilaf ya. Banyak ikhtilaf ya. Di antaranya nanti akan dibahas kapan seorang itu boleh mengqasar sholat ya. Jarak berapa? Jaraknya itu ikhtilaf para ulama. Kemudian juga berapa lama boleh seorang itu mengqasar sholatnya dan kapan boleh memulai qasar sholatnya. Baik. Qul fi din a'zani wa a'zakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya dari asalnya Aisyah ini ya, bolehnya mengqasar sholat ketika safar. Boleh ya mengqasar sholat ketika safar. Baik. Ini dari perbuatannya Aisyah ya. Jadi kita tidak bicara apa wajib atau tidak ya. Baik, boleh. Tapi afdalnya qasar. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW beliau pernah puasa dan pernah tidak puasa ketika safar. Dari hadis yang lainnya ya. Hadis ini dhaif. Kemudian dari perbuatannya Aisyah, beliau pernah qasar, pernah pula sempurna, beralasan tidak berat bagi beliau ketika sempurna sholatnya. Kemudian yang terakhir, setinggi apapun ilmu seorang itu, terkadang dia juga pernah jatuh dalam salah ya. Setinggi apapun ilmu seorang itu, maka dia pernah keliru dalam berpendapat. Aisyah itu menjadi marja, rujukan bagi para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka tanyanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ya. Tapi dengan ketinggian ilmu beliau, beliau juga pernah salah diantaranya dalam masalah ini ya. Yang beliau beralasan kalau enggak berat maka sholatnya sempurna. Ini enggak ada kaitannya berat atau tidak ya. Baik. Maka safar itu, sholat safar itu qasar dua rakaat. Apakah dia berat atau tidak, ini enggak ada kaitannya. Sholat musafir itu dua rakaat. Baik. Ikhwan fil din a'azzani wa a'azzakumullah. Terus bagaimana kalau seseorang yang musafir itu menjadi makmum ya. Makmum kepada orang yang mukim ya. Maka jika dia bermakmum kepada imam yang mukim, maka dia mengikuti imamnya. Imamnya sholat 4 rakaat, dia sholat 4 rakaat. Tidak boleh dia sholat 2 rakaat. Dia mengikuti imamnya. Bagaimana kalau dia masbuk? Dia masuk di rokat yang ketiga misalnya. Apakah boleh dia mencukupkan dua rokat? Tidak boleh. Dia tetap mengikuti imamnya. Ketika musafir itu masuk ke rokat yang terakhir, ya, masuk ke rokat yang terakhir, dia menjumpai rukuknya imam di rokat yang terakhir, maka dia sholatnya sempurna 4 rokat. Ya, dia sempurna 4 rokat. Dia masuk ketika imam tasyahud akhir, dia sholatnya 4 rokat. Ya, selama dia berimam atau bermakmum kepada imam yang mukim, maka sholatnya mukim, sholatnya 4 rokat. Terus bagaimana kalau kita sebagai musafir ada sholat jamaah yang kita masbuk, kemudian dapat 2 rakaat imamnya salam, kita tidak tahu imam ini musafir atau dia mukim ini, kita tidak tahu. Kita tidak sholat di masjid terminal, masjid stasiun, enggak. Itu biasanya memang orang-orang musafir. Ya. Kita sholat di kampung, di masjid kampung. Dapat 2 rakaat imamnya salam. Ini kita ikut salam atau kita lanjutkan naik ke rakaat ketiga dan keempat? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan dilihat qarinahnya. Kalau misalnya imam ini di depannya kok bawa ransel, ada tas, macam-macam, oh dia musafir. Ya. Berarti kita ikut salam, selesai. Ya. Kalau enggak ada korinahnya, ini imamnya sarungan, pakai kuku. Ini kayaknya mukim, enggak ada orang safar sarungan itu. Mungkin. Pasti ini mukim ini. Ya. Maka kita naik ke rokat yang ketiga. Ya, karena tanda-tanda musafirnya tidak ada itu, ya. Enggak ada tanda-tanda musafirnya. Dia pakaiannya seperti pakaian penduduk setempat lah. Enggak ada pakaian safar. Enggak ada tas, kardus macam-macam, kompor dan semisalnya tidak ada. Oh, ini mukim ini. Sudah naik ke rokat ketiga sampai 4 rokat selesai. Baik, jika memang tidak ada qarinah dia sebagai orang yang musafir. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.